Mataman ya, selamat siang semuanya. Joget yang sopan deh. Jalani tanpa batasan, istriku yang tersayang meregang penderita. Sakitan yang sadarkan sampai kapan tersembuhkan. Ini saya tunjukkan buat keluarga saya yang di rumah. Betapa berat dirasa, aku tetap mendampinginya. Terpaksa mendua, karena aku insan biasa. Bangkitlah wahai sayangku dari ranjang pesakitanmu, dengan segenap doa untukmu. Jalani tanpa batasan. Para temannya Indonesia, kalian luar biasa. Aku tetap mendampinginya, walau harus terpaksa berdua, karena aku insan biasa. Bangkitlah wahai sayangku dari ranjang kesakitanmu, segenap doa untukmu. Dunia masih menunggu. Ayo bangkit sayangku, dunia masih menunggu. Ayo bangkit sayangku, dunia masih menunggu. Bangkit sayangku. Dunia masih menunggu. Maafkanlah aku. Spesial untuk keluarga saya di rumah.